Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih pada saudara pengurus majelis, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, guru-guru, ibu bapak, seterusnya anak-anak, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah kita bertemu pada petang ini dalam satu majlis penting, majlis untuk meningkatkan kefahaman, motivasi kepada anak-anak kita, kepada zuriat-zuriat kita, yang pasti saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak yang menjemput dan tahniah pada ibu bapa kerana dapat datang petang ini walaupun tuan-tuan sibuk ada urusan banyak, tapi kerana masalah anak, kepentingan anak-anak, tetap kita datang pada petang ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, petang ini saya tak nak cakap banyak, saya nak cakap benda yang senang-senang. Saya nak bagi banyak petua je pada tuan-tuan. Jadi yang mana ada pen bolehlah catat, yang mana tak ada pen, gagau-gagau lah, mana ada, pinjam-pinjam lah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita banyak dapat manfaat. Jadi, banyak orang Kedah telefon saya, saya ni duduk di Ipoh, duduk di Perak tu. Jadi, jarang-jarang dapat main di Kedah. Kebetulan malam ni saya ada di masjid, di Jalan Sultanah. Jadi, dapat saya datang ke sini, sama-sama dengan tuan-tuan. Terlalu banyak datang minta daripada Kedah ni, saya tak dapat mai. Sibuk ya. 3 hari ni saya tak balik, 4 hari dah tak balik rumah. Saya balik malam tadi pukul 2 pagi, pukul 8 pagi dah keluar balik. Nanti balik rumah sampai di Ipoh mungkin sampai pukul 3 pagi, pukul 7 pagi besok kena ada di Teluk Intan pula. 8:30 kena ada di Teluk Intan. Jadi tuan-tuan, saya keluar pada hari Khamis yang lepas di Kuala Lumpur, tak balik sampai malam tadi baru balik. Tak sempat jumpa anak-anak. Isteri nombor 2 langsung saya tak peduli ya. Isteri nombor 3 langsung tak jumpa. Isteri nombor 4 langsung tak tengok, sibuk sangat. Nak tengok macam mana tak ada. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanggungjawab kita ni, mak bapak ada 3. Saya pun anak 5. Anak saya 5. Isteri saya cikgu sekolah. Anak yang sulung saya tingkatan 2, perempuan. Anak yang kecil 5 tahun. Isteri saya orang Bukit Raya, Pendang. Ya, Bukit Raya dalam. Jadi anak sulung tingkatan 2. Saya nak kata berjaya pun tidak juga, sebab anak saya tak habis belajar. Orang selalu panggil saya buat ceramah motivasi. Saya kata saya nak motivasi apa? Tak ada contoh pun anak saya berjaya lagi. Yang darjah 2, yang kedua baru darjah 5 laki-laki. Nombor 3 darjah 3. Nombor 4 darjah 1. Nombor 5 tahun. Jadi di mana yang saya ni contoh bapa terbaik? Bukan anak saya masuk universiti ke, kerja elok ke apa. Tak lagi pun. Anak saya macam tuan-tuan. Satu anak tuan-tuan berjaya pada anak saya. Anak saya nombor darjah 4. Baru ni periksa dapat nombor 2. Hak perempuan darjah 1. Hak nombor 3 tu nombor apa? Lupa apa? Nombor 10 kan apa kan? Jadi tuan-tuan, anak saya yang sulung je sekolah darjah perempuan takyah sekarang ni di Ipoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ada sekolah. Sekolah saya nama dia Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui, Kampung Manjui Ipoh. Pelajar-pelajarnya ada 645 orang. sekolah pondok moden. Pelajar yang paling kecil 6 tahun. Pelajar yang paling tua 83 tahun. Pondok saya, sekolah pondok ada 50 pintu, 50 buah. Tapi tuan-tuan jangan faham pondok ni macam pondok dulu-dulu kalau buat pada atas rumbia, ayam tak ada, rumah guna tempayan, jamban kongsi, tak. Tuan-tuan mainlah melawat sekolah saya. Asrama ni, pondok ni macam hotel. Siap dengan aircon, dengan tie, dengan plaster shilling semua ada. Nah, boleh muat satu pondok 4 orang. Tiap-tiap cuti sekolah, ratusan pelajar akan main tidur di sekolah. Pada tahun 2008, 1,600 orang main tidur di sekolah. Sepanjang 2008. Seluruh Malaysia. Daripada Sarawak, daripada Kedah, daripada Perlis main tidur. Saya punya target saya, seminggu anak-anak duduk di sekolah saya, dalam tempoh seminggu kalau tak boleh semayang, mesti keluar boleh semayang. Seminggu tak reti doa, tak hafal doa, apa pun tak reti, cuti sekolah duduk dengan saya seminggu, mesti hafal. Doa kunut hafal, tahlil hafal, semua hafal. Kalau anak tuan-tuan main hantar sekolah saya sebulan, bulan cuti sekolah, bulan sebelah, bulan dua belah, keluar-keluar tu sekurang-kurangnya 60 hadis dia boleh hafal. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan, sekolah saya baru 3 tahun. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke sekolah saya, di atas meja budak-budak ni, tuan-tuan boleh cari dah ada dah pen ataupun pensel depa duk lekek kartun Doraemon ataupun kartun orang Lidi. InsyaAllah saya jamin tak ada. Tak ada budak-budak ni pelukis orang Lidi atas meja, tak ada. Masuk dalam tandas saya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tidur lama pun tak apa. Tak ada karat-karat, tak ada hak berapa hari tak simbah pun. Tak ada. Apatah lagi pelukis gambar Michael Jackson kat dinding jamban lagi, tak ada. Bukan saya nak tunjuk sekolah saya hebat. Tapi saya boleh buat, guru-guru kita boleh buat, anak-anak besar-besar, anak tuan-tuan ni tuan-tuan, masuk aja dalam kelas, tak ada siapa berjalan. Duduk saja dalam kelas, duduk atas kursi tu, tak ada siapa nak berjalan, pergi melompat, pergi merangkak, tak ada. Ada setengahnya berjalan sana, berjalan sini, duduk atas meja, duduk bawah meja, atas kursi, kadang-kadang kursi atas dia. Jadi apa benda yang saya buat, jadi saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu, kongsi dengan bapa-bapa, ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan berjaya. Tuan-tuan yang pertama, saya buat qiyamulail setiap bulan atau 2 kali sebulan. Macam mana tuan-tuan nak buat malam ni? Dan bila kita buat qiyamulail, mak bapak kena main. Sekolah saya sekolah pondok lah, bukan sekolah kebangsaan, sekolah pondok. Mak bapak main buat qiyamulail sekali. Yang kita nak buat ni hari Jumaat ni pun nak buat lagi 24 hari bulan. Daripada maghrib macam tuan-tuan lah, daripada siang sampai ke pagi. Tiap-tiap bulan kena buat. Bila kita buat baca ayat Yasin. Pertama sekali kita buat berhenti pada ayat Mubin. Tuan-tuan jangan faham nak baca Yasin ni bila nak periksa. Yasin ni kena baca tiap hari, tak apa. Tiap-tiap kali sampai pada perkataan Mubin, tiap-tiap kali tuan-tuan berhenti pada ayat Mubin, berhenti. Sekarang tuan-tuan nak niat apa? Adik-adik nak niat apa? Adik-adik nak niat terang hati. Niat terang hati, ya Allah, berilah aku kepahaman, berilah aku terang hati. Minta Nuh, adik-adik perempuan Nuh nak periksa ni, minta terang hati. Jangan dia tengok ceplos dia, ceplos tengok, toyol tengok. Dah tengok ceplos, tengok toyol, malam-malam nak pergi beli ayam takut. Dia buat siapa? Dia pun pakai baju biru dia. Oh, kafar. Bagus, patut lain macam biru. Adik-adik sendiri yang tak tengok cerita hantu. Lepas tengok cerita hantu, takut. Tengok jangan belakang, pandang belakang, congkak lah, apa bala lah. Bila dah tengok nak pergi bilik ayam takut, nak baca buku takut, nak mandi takut, tu tengok siapa? Takut, tengok juga. Jarang mata tu tengok. Bohong lah kau. Sampai pada ayat mubin, ada beberapa ayat dalam surah Yasin. Tuan-tuan berhenti, tuan-tuan niat. Yang ini bukan setakat untuk anak-anak kita nak terang hati, nak bagi cerah hati, tak. Sebarang niat. Baru ni ada satu orang, dia hilang motosikal. Bila dia hilang motosikal, dia pergi menengok di Taman Kaya, Taiping. Tuan-tuan tersepi, saya habang. Saya pergi pula. Dia hilang motor, lepas hilang motor, hilang kereta. Seminggu selang. Dia pergi mengadap satu bomo. Bomo anak dara, belum kahwin ni. Siapa nak bagi nama? Dia boleh tengoklah mangkuk ayam. Motor duduk tang mana, kereta duduk tang mana. Tuan-tuan tak payah mengadap benda-benda macam tu. Jadi syirik pada Tuhan. Tuan-tuan hanya buat baca Yasin. Dan saya dah kata dah tadi, tolong baca Yasin, berhenti pada mubin. Tiap-tiap kali mubin, niatkan tuan-tuan. Ayat ni yang kita buat. Baca pada ayat, bagi budak-budak mandi. Baca pada ayat, bagi anak-anak mandi. Bagi minum. Ayat inilah yang kita bagi pada budak-budak. Saya bagi pada kantin sekolah. Suruh mereka masak air. Suruh mereka guna ayat ni untuk baca ayat. Bila mereka duduk meniaga ayat di kantin sekolah. Ayat hak mereka duduk minum tu pun, ayat yang kita duduk baca Yasin tiap-tiap minggu. Jangan dekat sebulan, lagi dua minggu nak periksa, baru kelang kabut nak baca Yasin. Bawa timbah main kat surau, bukan kata botol lah. Timbah tu kan. Habis basah kapek lenyun. Lah ni kena start lah. Awal tahun start lah. Itu yang pertama, surah Yasin. Yang kedua. Suratul Fatihah. Adik-adik, akak-akak tu, belah sana tu. Tolong ingat. Sehari 70 kali Al-Fatihah. Sehari baca 70 kali Al-Fatihah selama seminggu. 70 hari sehari. 70 kali sehari. Besok 70 kali lagi. Lusa 70 kali lagi. Buat selama seminggu. Apa yang tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan ambil ayam. Ambil ayam. Ambil beras. Beli sekampik beras. Tak apa. Pergi beli beras jati ke apa tu. Beli sekampik. Kita duduk makan. Baca. Apa nama ambil. Apa nama beras tujuh satu kampik. Ayam. Apa nama apa botol. Aku suka tuan-tuan lah. Tolong baca 70 kali surah Al-Fatihah sehari. Dan buat selama seminggu. Ini untuk mengatasi masalah anak-anak degil. Hak lambat balik, suruh balik awal, balik lambat, suruh balik lambat, balik awal. Suruh tutup TV, duduk ngangau depan TV lagi, suruh baca buku, dia tidur atas buku. Yang kita ingat dia baca, rupa duduk tidur muka sembang atas buku. Buku baca dia pula. Asal baca buku mengantuk, ada hak jenis tu. Suruh baca buku, lala tu mata tu. Loh, klik, pop tidur tu. Kalau tengok, wonder pack laju. Jegir mata. Apa yang penting? Sambung. Belajar kafah. Apa yang penting? Kerja sama. Bila suruh baca buku, apa yang penting? Baca buku, pop tidur. Jadi tuan-tuan, ambil Al-Fatihah 70 kali sehari selama seminggu masa. Yang saya buat, yang saya cakap ni tuan-tuan, saya buat. Sebab tu saya cakap. Bukan saya cakap saja, saya buat. Orang minta saya tolong buat, saya buat tu. Tapi saya letih. Nak tidur pun tak ada, tu harap tidur dalam kereta. Itu dalam kereta. Tak ada banyak masa nak buat. Sebab tu tuan-tuan buat sendiri. Mak buat lagi elok. Ustaz macam mana nak buat ustaz? Nak menghadap kiblat ke lepas mayang ke apa ke? Kau suka lah. Cuma beradab lah masa baca tu. Kena ada adab lah elok sikit. Jangan duduk kembang macam Fatihah. Pergi duduk kembang. Selok sakit dengan rupa. Duduk selok emak tu tak jadi. Baik-baik lepas mayang lah. Lepas mayang kita duduk dalam telekung tu. Baca 70 kali. Lepas zuhur 10, sebelum asar 10, lepas asar 10, cukup 5 kali, cukup malah tuan-tuan. 70 kali selesai, bukan kata buat sekali gurih 70 kali. Lepas subuh sekali lagi. Lepas subuh 10 kali. Sebelum lohok 10 kali. Lepas tu 10 kali dah 30. Mai asar tak lagi 20 dan 50. Mai maghrib 70. Tapi baca betul-betul surah Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah lah dah habis 70 kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan. Habis sampai walad dalin lah. Yang ni ni bukan untuk anak kita saja. Suami hak degil mu boleh baca. Tak tahu saya lelaki saya malam negam mayang saya. Jangan buat tengok. Bukan kata untuk anak-anak kita hak sekolah rendah tu. No. Hak duk merempik tu pun. Anak kita hak malah tu pun. Hak besar dah tu. No. Hak ni pun tuan-tuan boleh buat. 70 kali buat. Suami malah negam mayang semua malah tu. Tidur aja. Lepas tidur makan. Lepas makan tidur. Cuba buat tuan-tuan. Yang jenis malah semayang. Yang jenis malah pergi mengaji. Yang jenis malah main sekolah. Saya ni selalu sangat program sekolah ni. Asal PIBG buat sekolah. Asal PIBG buat program. Cikgu buat program. Hak main mak. Pak tak ada. Hari ni ada pak amai taniah. Saya pergi mana ke baru ni? Tiga orang, pak, hak lain semua mak. Saya tanya kat cikgu, apa janda apa? Semua janda apa? Semua mak. Hei, dah ada kata memang macam ni. Ustaz saya nak kata apa? Lihat kan ni, ramai pak ni ada dalam 30 orang ni. Okey. Tuan-tuan, 70 kali Al-Fatihah seminggu ini tuan-tuan. Bukan untuk itu saja. Untuk tuan-tuan ada penyakit. Tu, tuan-tuan hak jenis tak... Asal selak, asal tidur malam, besok pagi lebam paha. Besok lebam paha, ni anak-anak darah, adik-adik ni, paha duk lebam biru. Bangkit pagi, besok nak pergi sekolah, tengok tan paha lebam. Siapa pula lah duk buat lebay. Kadang-kadang dia ada 5 lubang. Jadi adik-adik, anak-anak darah khususnya, anak jantan tak apa ni. Adik-adik jantan tak apa, dia pun bukan anak pun jantan. Nu, hak dia pun nak anak darah. Selalunya dia pun lebam paha, lebam paha, lebam paha. Paksa apa yang lebam paha? Yang pertama, paksa mandi waktu maghrib. Jadi akak-akak elakkan mandi waktu maghrib. Adik-adik sekolah pun balik sekolah mandi. Ni kadang-kadang pergi pasar malam dulu, pergi cari dulu lah apa, semua pergi berjalan, naik motor, naik ronda, naik bersikal. Mai pukul 7 suku mandi. Bila 7 suku, 7 setengah mandi, insyaAllah lebamlah paha. Baik mak, baik anak. Nak ngelakkan lebam di paha, jangan mandi waktu maghrib. Yang kedua, mandi atas pada maghrib atau sebelum pada maghrib. Yang kedua, mandi kena ada pakaian basahan. Kalau tak pakai kain basahan, dia main. Pasal jin ni kadang-kadang dia suka skodeng. Dia bukan setakat orang je skodeng. Jin pun skodeng. Fahamkah skodeng tu apa? Oh, faham saya. Anak darah faham lah. Oh, faham enggak tak faham. Skodeng juga kan? Dah lah. Baik. Yang ketiga. Ni adik-adik ni lelaki-lelaki selalu buat. Sebelum tidur, makan. Dan bila makan, mulut tak gosok. Bila makan, tangan tak basuh. Kadang-kadang makan atas katil, nasi tumpah, lauk tumpah. Malam dia main gigit. Sebab benda bau makan tu dia main pada kita. Jadi minta pada adik-adik lelaki-lelaki, jangan duduk makan atas tilam, atas katil. Yang kedua, tolong basuh tangan elok-elok. Tolong kumuk mulut elok-elok sebelum tidur. Pasal benda ni lah yang menyebabkan dia mai. Dan salah satunya dia mai gigit di kaki kita atau di paha kita. Jadi kelebihan surah Al-Fatihah ni cukup besar. Jadi kalau boleh tuan-tuan buat, yang mana anak degil malas sembahyang. Yang melawan mak bapak. Melawan sungguh. Darjah 3 pandai melawan. Bila pak dia tengok dia, dia kata kat pak dia, apa? Boleh kata kat pak dia apa? Dahsyat ni. Pak tengok-tengok. Ada orang yang anak darah selalunya. Bila marah mak dia marah dia. Dia masuk dalam bilik. Dia hempas pintu. Bergegar dinding rumah. Kena 10 kali runtuh rumah. Bersyukurlah rumah ada pintu. Duk tutup kuat-kuat tak lagi, pok buang pintu, langsung tak ada pintu. Setengah-setengah adik-adik kita ni, anak-anak ni tak bersyukur dengan apa yang ada. Dia tak bersyukur. Pak beli bersikal, dia ubah bersikal. Dia pergi tukar tayar kawan tu, pergi tukar dengan tayar dia pula. Pak dia pening, buat tayar yang besar belakang, depan kecil. Dia pergi tukar. Dia tak bersyukur. Orang lain tak ada bersikal, kita ada bersikal. Langgar segala lubang. Habis kemek rim. Bengkok rim habis. Bila dah pecah, bila dah rosak, baru tahu susahnya tak ada bersikal. Banyak orang macam itu. Ketika ada nikmat, dia lupa pada nikmat. Bila dah hilang pada nikmat, barulah dia terasa nikmat. Serupa gigi kita, bila ada nikmat gigi, berapa orang yang bersyukur? Tak ada pun orang yang bersyukur dengan gigi dia. Tetapi bila gigi dah tak ada, relai, patah, baru dia tahu. Seksa je tak ada gigi. Makan jerin pun payah, petai pun payah. Makan petai ni macam main bola. Win kanan, win kiri, gol telan tu. Habis. Sebab tu kita kena ada nikmat. Kena ada menghargai nikmat. Adik-adik kena menghargai nikmat sekolah. Berapa ramai adik-adik yang tak menghargai nikmat sekolah? Dia pecah je cermin tingkap. Dia contengnya sekolah. Tak mau pergi sekolah. Malah pergi sekolah. Kerusi empat kaki, pergi duduk dua kaki. Duduk dua kaki, terentang. Patah kaki. Bukan kata kaki dia aja patah. Dengan kaki, meja apa patah semua. Ini orang yang tak bersyukur pada nikmat. Saya mengajar pada pelajar-pelajar saya, syukur pada nikmat. Jangan duduk sampai kerusi patah. Kerusi ada empat, duduk empat kaki. Dah dia duduk nyingik dua kaki, prak patah. Ha, sekarang hang duduk dengan tiga kaki. Bila ada empat, nak duduk dengan dua. Bila dah patah, tak mau dah. Yang ni yang kita nak ubah anak-anak kita supaya menghargai. Dan nak menghargai nikmat-nikmat itu, kita sebagai mak bapak kena hargai dahulu. Yang pertama, kita hargai anak-anak kita. Anak ni adalah anugerah Allah. Bukan semua orang ada anak. Ada orang yang kahwin sampai ke mati tak ada anak. Jenuh minum ayam, jampi tak mau beranak. Orang kata pi Tasik Dayang Buntin. Berenang minum ayam sana boleh dapat anak. Pi kat Langkawi tu. Tak bunting juga. Yang bunting dayang. Dan Allah tak bagi. Nampak macam mana? Ada orang yang asal mengandung gugur. Asal gugur mengandung. Tak lekat-lekat. Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi anak. Syukur pada Allah. Bagi pula pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Syukur pada Allah. Yang pertama sekali kita mak bapak kena bersyukur. Kenapa anak kita degil? Kenapa anak kita melawan? Jangan salah mereka dulu. Yang kita kena tanya, Pak, siapa mereka melawan? Cuba kita tanya. Masa isteri kita mengandung dulu. Masa kita mengandung dulu. Kita reda tak kita mengandung? Berapa ramai mak bapak bila isteri dia mengandung, bila dia mengandung dia tak reda. Abang, tadi pergi cek doktor. Oh, terror ha, hang cek doktor. Patut doktor cek hang. Dah nak cerita abang ni, orang cerita betul melawak pula. Ha, apa dia? Tadi pergi cek, doktor kata lekat. Lekat apa? Ada pula. Aku dah kata dah beringat, hang tak beringat. Apa pula kita pula kalau kita tidur seorang tak jadi apa eh? Awal-awal mengandung dah bergaduh. Tu macam mana anak tu nak jadi elok? Bila mak tak setuju, pak tak setuju, pi buang lah, cuci buang. Buang ni rezeki tuan. Dah lah, hak ada sekarang ni pun tak cukup rezeki, nak tambah lagi pula. Isteri tak mau buang, isteri tak mau cuci, suami nak cuci. Cerita dekat mak mertua pula, mak. Lekat pula, aku tak larat nak belah lah. Asyik ham beranak kupi. Asyik kupi ham beranak, aku tak mahu lah, tak larat. Mak tak suka pula. Cerita kat mak sendiri pun tak suka. Bila semua tak suka, istilah dalam bahasa Inggeris, budak yang tak disuka ini dipanggil sebagai the unwanted child. Ini dalam istilah sains. Bila dia jatuh kepada the unwanted child, budak yang tak dikehendaki. Dalam bahasa Melayu kita, baby yang tidak dikehendaki. Bukan babi. Lain. Budak yang tak dikehendaki. Bila budak yang tak dikehendaki, dia akan mendatangkan sifat memberontak. Sifat melawan. Sifat degil. Kadang-kadang dia lembab. Kadang-kadang dia lembam. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, kalau apa-apa yang berlaku pada anak-anak, kita tanya diri kita dulu. Yang pertama saya kata, kita setuju, kita redha tak dengan kehadiran anak? Tuan-tuan redha, tuan-tuan suka, anak itu pun akan suka. Yang kedua, kita kena tengok apa benda yang kita sumbat, yang kita bagi makan pada anak-anak kita. Halal ke tidak? Haram ke tidak? Ikhlas ke tidak? Berapa banyak mak yang masak tapi tak ikhlas pada anak-anak? Tak larat aku nak masak nasi berpuluh-puluh tong, geramnya 24 berat. Nyesai nikah lagu. Laki malam duk masak-masak juga, duk belebel-belebel juga. Tu yang jadi tak elok. Tu dalam duk menyesai nikah 8 anak, kalau tak menyesai mau 18. Cuba kita sebagai mak masak dalam keadaan yang redha. Yang ketiga, cuba kita tengok ada tak kita doa untuk anak-anak kita. Khusus untuk anak. Bangkit sembahyang malam, doa. Ya Allah, anak aku Aiman tu degil sangat, ya Allah. Suruh sembahyang tak mau. Suruh baca tak mau. Kita mentahlah nama dia Aiman, tak kisah. Apa hak kita suruh semua, dia tak kisah. Ada tak kita mengadu pada Allah? Banyak orang yang datang jumpa saya, bawa beras, bawa botol, bawa baju, bawa kain, bawa nasi, semua ada. Bawa milo, gula, semua ada. Saya ceramah di Kuala Lumpur hari Jumaat lepas, dekat 20 orang main jumpa. Beras ni berkampit. No, duk bersusun baris nak suruh minta jampi anak degil, anak tak balik, anak tingkatan 4. Ikut boyfriend, tak balik-balik. Ayahnya naik qadi. Ayah, ustaz. Mak, ustazah. Anak, os. Haru biru tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat. Bila kata jadi ustaz ni tak ada masalah apa. Jangan kata yang jadi cikgu tak ada masalah apa. Masalah anak-anak ni dia tak kira siapa. Ustaz ceramah pun ada masalah anak. Ustazah ada masalah anak. Cikgu besar ada masalah. Ketua kampung pun ada. Pengurusi JKKKKK pun ada masalah anak. Dia bukan kira apa. Anak yang berhormat masalah. Anak menteri pun masalah. Tuan-tuan bohong lah. Anak tok guru pun masalah. Anak pakar motivasi pun masalah. Masalah anak-anak sekarang ni merata lah tuan-tuan. Dah merata. Saya takut sebab tu saya ni bila saya keluar mengajar, saya pesan pada isteri saya, Astro cabut. Kadang-kadang saya cabut kad Astro. Saya tak pergi tengok. Tak pergi tengok cerita merapu. Saya simpan Astro. Kadang saya bawa kad Astro pergi mana-mana. Balik saat lagi baru saya buka. Nak buka apa daripada tidur lah. Internet tak ada. Kalau nak tengok internet, nak buat kerja sekolah, no, mak dia bawa. Nama kata mereka nak tengok kunci pintu, tengok gambar apa, kita tak tahu. Kita kena kontrol sampai tahap macam itu dah sekarang. Handphone. Anak saya ada handphone, hak tingkatan 2. Tapi bila masuk asrama, simpan di rumah. Tadi dia balik, tak ada prepaid, dia simpan. Tak bagi handphone. Pasal apa, kita tak tahu apa benda yang ada dalam handphone. Walaupun handphone tu penting, tapi kita lebih takut kesan anak-anak kita hari ini. Main duk gaduh di surau, ambil gambar keluar dalam komputer internet. Duk sepak bubak anak darah duk kungfu dalam surau. Kalau anak teruna kungfu boleh gagah hari. Ni anak darah. Dia sepak terayang, penumbuk, flying kick, smackdown, batista. Semuanya ada belakang. Yang ni yang kita tak mau. Dan dia bukan sakat berlaku di pekan-pekan. Jangan kita kata masalah ni berlaku di pekan. Masalah ni pun berlaku di kampung-kampung macam kita. Dah jadi macam-macam tuan-tuan. Saya susah hati. Satu sekolah saya pergi, budak darjah 6, Ada boyfriend dengan budak tingkatan tiga. Ada boyfriend. Bila pi rumah boyfriend, perempuan lepas nama boyfriend dia buat kenduri doa selamat. Bukan macam doa, duk kenduri dia. Duk panggil kawan-kawan lain, duk kenduri dia. Dia pun suka. Pening kepala tuan-tuan nak hadapi masalah-masalah macam ni. Sebab tu kita kena kontrol sungguh mak bapak. Ini peranan kita. Bapak kata tak, bapak tak boleh. Tak boleh serah bulat-bulat pada mak. Kerja aku cari duit. Haa, duk rumah, duk apa? Tengok ceplos. Tengok TV. Aku cari duit, tak kata kat aku lah. Haa, buat apa? Ya, abang mulut cari duit tak habis-habis. Semua tugaskan saya. Saya mana nak jaga anak lagi, nak masak lagi, lipat kain lagi, sapu sampah lagi. Nak buat kuih lagi, nak buat apa lagi. Abang duk buat apa? Sudah, gaduh. Saya sebut pada tuan-tuan tadi. Anak naib qadi yang lari daripada rumah 14 tahun tingkatan 2. Menangis bapak dia, malu saya ustaz. Tu budak tingkatan 2. Nur Hadi pun budak universiti. Dia balik rumah dia, boyfriend dia tarik tangan anak dara dia depan mak dia. Mak duk hai hai hai. Duk hai hai hai saja mak. Boyfriend dia kata bye bye. Tu nama dia hai hai bye bye. Mak nak kata apa tu? Hai, hai, hai, hai, hai, saya. Aku celupu pun lah kereta jalan. Bye-bye. Pak kerja, mak tak tahu nak buat apa. Ada telefon pak. Pak ada telefon saya. Ustaz. Report polis. Telefon saya bukan jadi apa. Report polis. Setengah mak bapak takut nak report polis. Padahal rekod anak-anak kita kadang-kadang ada pada polis. Mak bapak tak kenal anak. Kadang-kadang polis kenal anak lebih daripada mak bapak. Rekod anak ni ada di balai semua. Semua ada. Tu yang kita usah hati. Dia hilang 2 hari budak universiti ni. Dia telefon saya, ustaz tolong ustaz. Tak apa. SMS nama. SMS nama. InsyaAllah saya buat. Saya buat malam. Besok dia telefon. Jumpa di Botol. Di Tigantung Botol. Hilang di Tanjung Rambutan, jumpa di Botah. Disimpan. Nah, depa ingat Tanjung Rambutan itu tempat orang gila. Depa asyik faham Tanjung Rambutan gila, asyik gila Tanjung Rambutan. Padahal Tanjung Rambutan tu kalau tuan-tuan pergi hospital dia, ya Allah. Kalau tuan-tuan rajinlah masuk hospital Tanjung Rambutan. Bukannya dia orang gila. Tapi kalau adik-adik nak gila, masuk Tanjung. Saya masuk dalam hospital Tanjung tu. Setenang-tenang tempat. Padang hijau cantik sejauh mata memandang. Tenang sungguh. Kita duduk di kampung kita ni serabut mata. Bukan kata mata, perut pun serabut. Duk di sana ni tuan-tuan, tenang. Tengok sayok, kebun sayok, main golf. Orang gila pun boleh main golf. Solok tuan-tuan. Pagar ni tinggi 2 kali kita punya ni, dewan ni 2 kali. Hak menjerit, hak duk babai, semuanya ada. Hak duk mancing ikan dalam timba pun ada. Adik-adik, depa duk mancing ikan dalam timba. Pi tanya dia, banyak ikan makcik? Gila ha, mana ada ikan timba, bodoh ha. Lah kita pula leceh bodoh. Tapi betul tuan-tuan, saya pi sana tempat yang paling tenang lah setakat ni saya pi. Cukup tenang. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan tempat tu seronok je. Siapa-siapa anda yang nak rasa tenang tu, pi lah Tanjung tengok. Baik tuan-tuan. Satu. Anak tuan-tuan lari. Malu tak? Malu. Susah hati dah? Susah hati. Yang tak susah hati anak, ni anak-anak darah ni. Mak marah lari. Asal lari, mak marah. Bila dah lari, menyusah mak bapak. Repot sana, repot sini. Adik-adik tengok tak dalam berita, hak mak dia teriak. Anak lari, pingsan. Tengah duk temur rahmah kan. Baliklah lah, mak duk ingatkan. Puk, pingsan. Punya sayang ke anak sampai pingsan. 2 hari lepas itu balik. Anak darah dia balik. Wartawan mai, reporter mai. Temu ramah anak dara dia. Apa nasihat dila pada kawan-kawan di luar sana? Nasihat saya, janganlah buat macam ni pada mak pak siang kat depa. Janganlah lari pada rumah. Belum tak ha? Ha, yang lari pandai nasihat orang. Patut nasihat dia dulu. Dah dia lari menyusahkan semua orang, nasihat orang. Itulah tabiat manusia. Serupa hak main mercun putih jari. Ni adik-adik lelaki-lelaki ni nak tak lama nak puasa. Main mercun bola besi, paip bola besi, tingkap bola besi area. Putih jari. Ada tak yang bola besi area ni? Bila dah putih jari, duduk ke hospital walaupun setahun. Putih habis jari, balut. Apa nasihat adik pada kawan-kawan di luar sana? Jangan main mercun putih jari. Dah hang putih jari baru hang nak nasihat. Pirah. Cubalah dia tak putih jari. Agak-agak dia main lagi tak? Confirm dia main. Jadi tuan-tuan kita tak mau macam tu. Pandai nak nasihat orang, dia menteruk. Baik. Jadi kalau ada anak-anak tuan-tuan, cikgu-cikgu sekolah, kalau ada anak murid lari, hilang, tolong ambil petuah. Kalau hilang di sungai, buat cara sungai lah nak. Kalau hilang di rumah, buat cara hilang di rumah lah. Kalau hilang di pintu pagar sekolah, tak balik-balik, buat. Kalau hilang di sungai, tuan-tuan kena ambil batu, 7 biji batu. 7 biji batu. Anak batu. Anak batu tu hak kita duduk melontar masa jemrah tu lah. Anak batu besar tu bukan besar gelas kita ni. Nah, hak gelak tu dia nampak saya kah? Dia macam mana? Orang lain tak gelak, dia gelak tak mana lah. Sihat kah? Macam mana kah? Baik. Tolong ambil 7 biji batu. Okey. Batu tu yang kecil-kecil yang kita duduk melontar jumrah. Yang mana pergi haji dia tahu lah. Yang mana tak pergi haji, pergi tanya hak dah pergi haji. Dah tanya Ustaz, dia pun tak tahu. Dia kata hari tu jumrah, dia balik kasut. Haru punya Ustaz. Tuan-tuan ingat yang melontar jumrah tu balik anak batu semua ke? Payung, kasut, topi, serban semua dia balut. Ni puak-puak mana tak tahu. Batu besar-besar ni. Lalu tepi telinga ni panas. Kalau kena ni, bocor. Kalau kena kepala ni, bocor kepala ni. Tu Haji Satar tu, pendeka berjalan lapuk. Baik, ambil anak batu 7 biji. Adik-adik pun boleh buat. Amai petua ni. Batu yang pertama, baca Al-Fatihah 14 kali. Batu nombor 2, batu nombor 2, ayat kursi 7 kali. Ambil batu nombor 3, Qul huwallah 7 kali. Batu nombor 4, Qul a'udzubirabbil falaq 7 kali. Batu nombor 5, Qul a'udzubirabbin nas 7 kali. Batu nombor 6, Surah Al-A'raf ayat 13, 7 kali. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Surah Al-A'raf ayat 13, 7 kali. Batu nombor 7, Surah Nabi Yunus. Ayat doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan ambil batu ni, tuan-tuan lempak tempat dia jatuh dalam telaga ke, dalam sungai ke, dalam kolam ke, tuan-tuan baling sebiji, sebiji, dan tiap-tiap kali tuan-tuan baling, bismillah ya Allahu akbar. Di tempat dia jatuh. Insya-Allah dengan izin Tuhan, mayat dia yang kita cari tak jumpa akan timbul dengan izin Tuhan. Yang ni saya baru aja buat di Kuala Kangsar. Dia turun di tepi tebing Sungai Perak tu. Isteri dia kata, Ustaz tolong Ustaz, suami saya tak jumpa ni, polis pun tak jumpa, bomba pun tak jumpa. Saya pergi pagi, sampai di sana pukul 12. Saya buat apa yang saya buat aja pada tuan-tuan. 20 minit polis telefon, mayat timbul di sana. Tuan-tuan baling di tempat dia jatuh. Boleh dapat nah? Kalau anak tuan-tuan tak hilang dalam sungai, dalam kolam, dia hilang main bola ke, kehilang apa benda ke, tak payah ambil batu. Tuan-tuan duduk sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas tuan-tuan hajat 2 rakaat sembahyang, tuan-tuan menghadap kiblat, tuan-tuan baca yang saya sebut, cuma tak payah guna batu. 14 kali 7777 sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu untuk kalau orang hilang, insyaallah. Bukan kata orang je hilang, barang mah tuan-tuan hilang, kamera digital cikgu hilang, duk buat karnival, duk buat hari sokan, kawan ni ambil gambar, kawan ni ambil gambar, tanya kamera cikgu mana, tak tahu, tak tahu, tak tahu, melebuh duk dengan tak tahu hilang. Baca yang saya sebutkan tadi. Ada yang tak dapat? Dapat tak yang saya sebut tadi? Dapat tak? Adik-adik dapat bawah? Dah. Pak saya pun tak dapat. Pak saya tak ada pen yang hertas. Ada pen tak? Ha, kalau ada pen, tulis tapak tangan. Tak pun tulis belakang tudung kawan. Tu hak putih tu. Mengamuk-muk dia lagi. Biasakan kita bila ada kuliah, kita bawa pen dengan kertas. Baik. Ini petua ni tuan-tuan, saya jarang bagi ke orang. Tapi hari ini saya bagi kat tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh amal benda-benda ni. Baik. Kunam lah. Yang terakhir. Tanggungjawab mak bapak ada 3 yang Nabi sebut. Yang pertama, berikan nama yang baik-baik pada anak. Mak bapak kena bagi nama yang baik pada anak. Memang baiklah Muhammad. Siapa nama Muhammad sini? Angkat tangan. Tak kiralah Muhammad apa pun. Oh, nampak semua Muhammad. Duduk, turun tangan. Tapi mak panggil mama. Nama tak elok Muhammad. Tapi pak panggil Mamat. Mamat maknanya mati. Lepas ni tu suruh panggil Mamat. Panggil Muhammad. Mamat, Mamat. Mamat tu mati, tak mau naik lah. Dulu ada penyanyi nama Mamat. Mana ada lah, tak ada. Berkurun lama ku rasakan. Mana ada lah. Dia pun berkurun, tak ada lah buat lagu. Tak laku lah pun. Sebab namanya Mamat. Mamat maknanya mati. Dulu ada penyanyi nama Wohnen. Ni adik-adik latih lah, bau ni tak kenal. Mok-mok dia pun kenal kot Wohnen. Lah mana ada nama Wohnen. Wohnen tu makna susah. Wahnan ala Wohnen wafisalu fi amain. Allah kata orang mengandung ni susah atas susah. Buh nama anak Wohnen. Kompom susah. Sebab tu Nabi suruh buh nama yang baik-baik. Contoh nama yang baik-baik saya. Saya ni nama Kazim. Kazim maknanya orang yang tak marah. Kan? Sebab tu saya tak marah. Relax je. Cool. Kan? Cool lah kipas angin talar rumah tu. Tuan-tuan panas kipas angin. Tak ada saya rumah kipas angin talar. Kazim ni maknanya orang yang tak marah. Sebab bila mak panggil, ayah panggil, dia jadi doa pada anak. Intan. Lama-lama mahal budak tu. Intan. Mas. Mas tak elok. Walaupun mas. Sebab lah dulu mas ada 2. Satu mas pandai, satu mas bodoh. Lu mas bodoh mana tu? Keluar dalam paper mata. Mas tu maknanya, tu saya cerita, tak kira anak tuan-tuan nama mas pula. Siapa sini nama Mas angkat tangan? Ada, ada. Mas, Mas, Mas, Mas. Ada. Ada Ustaz, Mas Idayu. Ni, Mas Idayu ni. Black, black, black ni. Orang pegang mic macam ni, dia pergi balon tu. Kan? Ada nama Mas ni? Ha, tak ada, tak ada saya cerita. Mas maknanya rasuk hantu. Rasuk hantu. Tu saya tak suka. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, di hari kiamat, dia bangun macam orang kerasukan hantu. Adik-adik, sekarang ni zaman sekolah masuk hantu. Baru ni saya pergi Badan Serai, tiap-tiap hari masuk hantu. Yang herannya pula, hantu tu masuk satu budak, dia kerja cikgu besar. Lari cikgu besar. Cikgu besar perempuan, lari dalam kereta dia cukup pinggang tu. Lalai cikgu tu lah duduk kat BPD lah, tak mau pergi sekolah, takut. Ni saya cerita betul, saya tak bohong. Cikgu besar ni baru main di sekolah ni. Dia main-main, cikgu mana tu tukang. Cikgu ni tukang. Cikgu besar baru main, dia tengok apa pokok besar. Lain dia kata, mengganggu sekolah. Pap, dia tebang. Tebang-tebang tuan-tuan, lepas-lepas tu budak-budak menjerit. Rupa-rupanya cikgu kecil yang hak tukang tu buat perjanjian apa tak tahu, pergi bubuh atas pokok tu. Oh, tu dia haru. Sampai lah duduk haru. Tuan-tuan, adik-adik, cikgu-cikgu, nak bawa anak-anak pergi camping, nak bawa anak tidur dalam hutan, nak buat kemah ibadat, kemah apa benda, buatlah. Tapi tolong amalkan doa ini. Tulis cikgu-cikgu nak. Tak lagi payah lusung tengah malam. Adik-adik pun jangan duduk seronok ni, anak jantan ni. Oi, adik-adik jantan, oi. Dengar lah ni. Bila jangan duduk seronok sangat. Cikgu suruh tidur, tidur. Ini bila cikgu suruh tidur di sekolah, dia gulung kawan dia dengan Toto. Dia gumpal-gumpal dengan Toto pakai duduk tumbuk, buk, buk. Woi, woi, woi. Kena 10 kali baru boleh buka. Tak tahu. Siapa buka aku? Tak tahu, tak tahu. Pakai duduk gelak. Ni, ni, hak nak jadi ni. Ni, adik-adik ni. Dia suruh ambil jari, tak di lantai. Lepas tu buat tu. Orang panggil apa? Ha, buat bulatan, duduk pusing. Menolong, pening, mudah tu. Kemudian pakai duduk gelak. Jangan duduk seronok sangat. Orang main kemah ibadah, duduk elok-elok. Dengar arahan. Bila kencing, basuh. Anak-anak darah. Nah? Sari. Kalau datang uzur, elok-elok bungkuih. Jangan duduk lempuh aku suka hati. Gangguan. Saya sebut benda ni. Tuan-tuan suka, tak suka, saya cakap juga. Adik-adik lelaki-lelaki jangan duduk seronok sangat. Duduk terajar waktu orang tidur. Pukul 11 tak tidur lagi. Melompat sana, melompat sini. Duduk kutir orang sana, kutir orang sini. Orang tu tidur, kita pihnyok atas dia. Yang ni yang nak jadi telor ni. Anak-anak perempuan pun begitu juga. Jangan duduk cerita benda tak elok. Baik. Jadi tuan-tuan, suruh anak-anak kita yang nak tidur di sekolah ke, nak cari apa masuk dalam laut ke, pergi tertangkap ikan di sungai ke, bapak nak bawa masuk hutan, mak nak bawa pergi tangkap sungai apa tu, ikan arapaimah ke apa tu. Nak masuk tempat yang jarang, tuan-tuan pergi. Doanya, Allahumma. Adik laki-laki, Allahumma. Tak dengar pun? A'udzubika. A'udzubika limatillahit tamma. Lagi sekali, termasuklah anak-anak darah ya. Baik, lagi sekali. A'udzu bikalimatillah at-tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainil lamma. Baik, lagi sekali. Allahumma a'udzu bikalimatillahi at-tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lama Bagus. Setelah apa ya? Jadi cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, kena doa, doa bagi anak-anak kita baca. Baik, yang kedua tanggungjawab mak bapak ialah mengajar Al-Quran. Maksud mengajar Al-Quran ialah memberikan ilmu pengetahuan pada anak-anak. Kerana dalam Al-Quran itu segala ilmu. Dan sekarang kita telah dibantu oleh cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu bantu kita sekarang. Tolong kita. Kita pun tak mampu nak ajar macam mana cikgu ajar. Jadi kita mampu dengan bagi sokongan pada cikgu, kita bagi pula tengok tunjuk ajar di rumah. Tak boleh tuan-tuan kita serah bulat-bulat pada cikgu. Depa pun letih. Tambah cikgu zaman lah nak kena krosos. Nak kena anu, nak latih budak sana, nak latih budak sini. Cikgu pun kena cat sekolah lah ni. Macam-macam kena buat cikgu lah ni. Mengajar sambil duduk pun tak boleh. Dia kena mengajar diri 24 jam. Tak boleh duduk mengajar. Saya tak apa duduk. Cikgu kalau duduk, oi salah. Elok duduk, cikgu besar pula lalu. Nah ya sungguh. Lah mesyuarat kena tiba. Jadi tuan-tuan kita tolong cikgu-cikgu kita. Yang tolong anak-anak kita yang belajar. Dengan tolong buat ulang kaji di rumah. Tolong tengok. Yang ketiga, mengkahwinkan anak-anak. Anak dara nak kahwin dah ke? Nak lah. Oh, nak bunyi macam nak. Belajar dulu ya. Sekarang jangan takut. Orang lelaki-lelaki banyak stok. Jangan takut. Dulu sungguhlah orang lelaki-lelaki stok kurang. Lah ramai lelaki-lelaki. Myanmar, Nepal, Bangladesh. Afrika pun banyak. Jadi kalau setakat stok lelaki-lelaki ni jangan takut nak. Belajar dulu nak. Dah kerja elok-elok menikah lah. Jangan duk kata ustaz mak oi nikah cepat mak oi lelaki lagi tak ada. 70 lelaki, 50 perempuan, satu lelaki dah ha. Tuan-tuan, lah lelaki kita ramai kalau setakat putih tunang boleh gelak lah ni. Di Afrika ni di Kuala Lumpur ni Afrika saja. Lah negro, Nigeria, Togo. Ha, kita tak pernah dengar mada Togo. Tak tahu lah pun nak jadi Malaysia ni tuan-tuan. Mudah sangat terima kedatangan makhluk asing mai. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi cukup. Ada apa-apa soalan apa benda yang saya sebutkan tadi? Saya ni nama kata nak main susah dah tuan-tuan. Nak tanya-tanya lekat kot yang mana tak faham yang saya sebut. Semua dapat nak? Adik-adik semua dapat? Dapat. Adik-adik perempuan? Dapat ya? Baik. Kalau semua dah dapat, saya rasa sekadar itu sajalah. Saya nak pilih start pula. Jadi tuan-tuan, inilah kali yang pertama. Saya ni dah ceramah 18 tahun. Seluruh Malaysia saya pergi. Sarawak, Singapura, ya, Mesir. Seluruh Malaysia saya berjalan. 18 tahun lah. Inilah kali pertama saya main kubur panjang. Jadi kalau nak jemput pula, tunggu 18 tahun. Nah, saya main pula lah. Jadi sebagai kenang-kenangan, kalau tuan-tuan nak, saya ada bawa kismis yang saya dah baca dalam Quran dan ayat-ayat Al-Quran Aisyafi perubatan 30 juzuk. Jadi tuan-tuan ambil Aisyafi ni, masak kepada anak-anak tuan-tuan berah ke apa-apa, dan kismis ikut peraturannya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.